شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis malam Jumat hari dan malam yang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada tanggal 9 Safar 1435 Hijriah kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini masjid yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala Masjid Imam Syafi'i selawat dan untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kita menjadi bekal kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan bab yang ke-84, hadis yang ke-683, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إيمان itu 70 lebih atau 60 lebih bagiannya. إيمان 70 lebih atau 60 lebih bagian. Kata-kata bid'un itu menunjukkan angka dari 3 sampai 10. Bid'un wa sab'un, bid'un wa sittun. Ya, iman 60 lebih atau 70 lebih bagian. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling utama dari keimanan adalah ucapan La ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha, imaqatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari bagian keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah bagian dari iman. Muttafaqun 'alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah hadis pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang nomor 683. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalamnya keimanan sekitar 70 lebih atau 60 lebih bagian. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada bagian-bagiannya. Dan beliau bersabda, bagian yang paling utama dari 70 lebih atau 60 bagian tersebut adalah ucapan La ilaha illallah. Kenapa dia yang paling utama? Karena semua keimanan, ini paling penting dalam hadis ini, kenapa ucapan La ilaha illallah bagian paling utama dalam keimanan? Karena semua bagian keimanan yang tadi 70 lebih atau 60 lebih akan sangat bergantung kepada kesahan ucapan La ilaha illallah tadi. Ya, 60 lebih atau 70 lebih bagian keimanan tersebut akan sangat bergantung diterima atau tidaknya ketika yang paling utamanya benar atau tidak. Ucapan La ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bahwasanya ucapan La ilaha illallah adalah bagian iman yang paling tinggi. Maka mungkin pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah kenapa ucapan La ilaha illallah adalah bagian yang paling utama dari bagian iman, karena seluruh bagian iman tergantung kepada ucapan La ilaha illallah. Jika ada orang mengerjakan 60 bagian keimanan lebih atau 70 bagian keimanan yang lebih tadi, tapi tidak ada ucapan La ilaha illallah, diterima atau tidak? Tidak diterima, dan itu pasti. Jika ada orang mengerjakan 60 bagian dari keimanan, 70 bagian keimanan, tapi La ilaha illallahnya dia rusak dengan mengerjakan kesyirikan, diterima atau tidak? Tidak diterima. Makanya ini yang disebut kenapa ucapan La ilaha illallah adalah bagian keimanan yang paling tinggi. Karena jawabannya ya, karena La ilaha illallah penentu dari diterima atau tidaknya amalan seseorang. Atau lebih gampangnya Bapak memahami, karena ucapan La ilaha illallah penentu diterima atau tidaknya bagian-bagian keimanan lainnya. Bisa dipahami Pak ya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah? Maka yang paling utama dari bagian keimanan adalah ucapan La ilaha illallah. Mau dia sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bersolawat, beristighfar, bertasbih, atau bersedekah, membaca Al-Quran, apa saja dari bagian-bagian keimanan, dia kerjakan bagian keimanan tersebut, tetapi ucapan La ilaha illallahnya entah tidak ada atau rusak ataupun dicemari dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka ini seluruh bagian keimanan juga akan tidak bermanfaat. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan tidak sesuai dengan ucapan La ilaha illallah, maka akan hapus amalanmu dan engkau di akhirat benar-benar akan merugi. Ini kenapa, sekali lagi faedah yang paling pertama pada pertemuan ini, kenapa ucapan La ilaha illallah, kenapa ucapan La ilaha illallah adalah ucapan yang bagian keimanan yang paling tinggi. Bagian keimanan yang paling tinggi. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adna imatatul adza 'anil thariq." Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Apapun gangguannya, entah itu kaca, belik, duri, ranting pohon, bahkan air dihilangkan dari jalan, paku, apa saja ya yang bisa bekas-bekas dari bawaan pasir atau bawaan kerikil-kerikil yang mengganggu jalan dihilangkan, ini keimanan yang paling rendah. Dan bukan berarti ketika dikatakan keimanan yang paling rendah itu paling remeh, enggak. Tetapi itu iman. Itu adalah sebuah keimanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan ini sisi pendalilan yang berkaitan dengan bab kita adalah bab malu. Keutamaannya dan perintah untuk mengerjakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sifat malu adalah salah satu bagian dari keimanan. Kalau kita perhatikan Pak, oh berarti Ustaz bagian keimanan itu banyak. Iya, alhamdulillah ada beberapa ulama yang mengumpulkannya. Kan ada 60 lebih atau 70 lebih. Di antara yang mengumpulkannya adalah Imam Al-Baihaqi yang bermazhab Syafi'i, yang di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman. Ini Imam Al-Baihaqi yang menulisnya. Yang artinya bagian-bagian atau cabang-cabang keimanan. Beliau di situ menyebutkan amalan-amalan apa saja yang merupakan keimanan. Yang disebutkan oleh Rasulullah jumlahnya ada berapa? 70 lebih atau 60 lebih. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita ambil pelajaran dari hadis ini, terutama yang berkaitan dengan bab malu, bahwasanya keutamaan malu adalah sifat malu termasuk dari keimanan. Ini keutamaan malu. Jadi siapa yang pemalu itu beriman berarti. Tapi tentunya seperti yang kita jelaskan, nanti akan kita baca perkataan ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, malu yang bagaimana yang merupakan keimanan. Apakah seorang perempuan yang malu memakai jilbabnya itu termasuk malu yang terpuji? Apakah seorang pegawai yang malu tidak mengucapkan selamat Natal, malu yang terpuji? Apakah seorang pegawai di sebuah supermarket malu tidak memakai atribut-atribut Natal pada saat-saat sekarang, malu yang terpuji? Kita akan baca nanti. Yang jelas, keutamaan dari sifat malu adalah keimanan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya, 684. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut kepada hadis yang selanjutnya, saya ingin menyebutkan faedah yang lain dari hadis tersebut, 683. Faedah yang lain adalah, hendaknya seorang muslim menjaga la ilaha illallahnya, jangan sampai tercemari selama dia hidup, karena itu merupakan poros dari iman-iman lainnya, cabang-cabang iman lainnya. Jangan sampai tercemari, jangan sampai terkontaminasi dengan bumbu-bumbu kesyirikan, racun-racun persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, lapangkah, nyamankah, tentramkah, sulitkah, penuh musibahkah, dan yang lebih aneh lagi, kadang-kadang semestinya kalau orang dalam kesempitan semestinya lebih bergantung kepada siapa? Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Arab jahiliyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka berada di tengah-tengah lautan, orang-orang kafir Quraisy tadi berada di tengah-tengah lautan, mereka lupa kepada berhala-berhala mereka. Mereka berdoa kepada Allah, mukhlishin lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama. Sebagian orang di zaman sekarang semakin sulit kehidupan yang dia dapati, semakin penyakit sulit disembuhkan, semakin dia mencari-cari kesyirikan. Nah, ini kebalikan daripada zaman jahiliyah yang lalu. Kalau orang di zaman jahiliyah yang lalu, semakin sulit, semakin di tengah lautan tidak ada yang menolong, dia yakin hanya Allah yang bisa menolong. Lah sekarang enggak. Semakin sulit, berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sini tidak sembuh, alternatif sana tidak sembuh, alternatif sini tidak sembuh, terus mencari pengobatan-pengobatan yang tidak halal. Yang tidak haram, yang haram, yang tidak halal. Dalam benaknya hanya mencari bagaimana penyakit saya atau anak saya atau istri saya cepat sembuh. Mau halal, mau haram bukan urusan. Nah, ini keliru, Pak. Jadi jaga la ilaha illallah. Itu adalah salah satu harta paling luar biasa yang pernah kita miliki di dunia. La ilaha illallah. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Nyawa pun kita akan tebus demi la ilaha illallah. Nah, ini. Kemudian hadis yang ke-684. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id al-Khudri namanya siapa, Pak? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu Abu Sa'id al-Khudri namanya. Beliau ini terkenalnya dengan kunyahnya, dengan panggilannya Abu Sa'id. Tapi nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-'adra fi khidriha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lebih pemalu daripada perawan yang dipingit. Oh, subhanallah. Lebih pemalu daripada perawan yang sedang dipingit karena ingin dinikahkan. Ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sifat malu itulah sifatnya para nabi alaihi wasallatu wasallam. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhi. Sampai saking malunya, kadang-kadang beliau itu tidak nyaman memperlihatkan larangan kepada sahabatnya. Tapi sahabatnya tahu dari mimik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Abu Sa'id al-Khudri, jika beliau melihat sesuatu yang beliau benci, kami tahu dari mimik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang berkaitan dengan bab malu adalah sifat malu warisan para nabi. Sifat malu warisannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya kalau seandainya bapak-bapak sampai sekarang mempunyai sifat malu, anak bapak aja ngalih, ya malu, maka jaga itu. Itu warisan para nabi. Apalagi sampai malu untuk melakukan maksiat, perlu terus dijaga, terus dikembangkan. Itu warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian, bapak ibu saudara saudari, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga, semestinya anak-anak perawan itu banyak-banyak di rumah, dipingit, agar terjaga kesuciannya. Karena di sini Rasulullah SAW menyebutkan, asyaddu haya'an minal 'adra fi khidriha. Mungkin ada yang harus dimatikan dulu. AC mungkin atau apa. Ya. Yaitu beliau, nah ini contoh ini. Ini harus kita tingkatkan. Tidak bisa tidak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita salah satu kebiasaan kaum perawan adalah dipingit. Lihat, perhatikan orang-orang tua yang mempunyai anak-anak perawan. Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas keperawanan anak Anda jika direnggut oleh dengan cara-cara yang tidak halal. Apakah sudah benar-benar menjaga atau tidak? Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan ini beberapa faedah yang beliau sebutkan tentang malu. Qala al-ulama, para ulama rahimahullahu ta'ala berkata, haqiqatul haya, haya yang sifat malu yang hakiki adalah khuluqun yab'atu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. Ya. Malu yang hakiki adalah sifat yang menumbuhkan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Ini malu yang hakiki. Dan menahan dari meremehkan hak-hak Allah. Jadi dua unsur malu. Malu adalah sifat yang menumbuhkan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Itu malu. Apa saja dari perbuatan buruk yang dianggap oleh syariat, maka ketika ditinggalkan karena malu, itulah malu yang hakiki. Saya malu untuk menipu. Ini malu hakiki. Karena menumbuhkan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk. Saya malu untuk mencaci, untuk mencela. Saya malu untuk mencuri. Saya malu untuk berbuat memalsukan. Ini namanya malu yang hakiki. Yang kedua unsur malu adalah menahan diri dari meremehkan hak Allah. Ini malu yang hakiki. Menahan diri dari meremehkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu faedah yang kita ambil dari apa yang disebutkan dalam hadis 684 tadi adalah kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam sifat malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih malu dibandingkan perawan yang sedang dipingit. Lebih malu dibandingkan perawan yang sedang dipingit. Nah, ini sifat malu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Alhamdulillah selesai bab yang ke-84. Kita sekarang kepada adab yang selanjutnya. Bab yang ke-85, babu hifdzis sir. Bab menjaga rahasia. Apa maksud bab? Maksudnya adalah Imam Nawawi rahimahullah ingin menyatakan kepada kita bahwa di dalam Islam salah satu adab Islam adalah menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia. Baik itu menjaganya dengan cara tidak membicarakannya atau menjaganya dengan cara tidak memberikan isyarat untuknya atau menjaganya dengan cara terang-terangan memberitahukan kepada orang lain. Ini harus dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan menjaga rahasia. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan tunaikanlah janji. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Termasuk janji adalah menjaga rahasia. Pak, tolong pak, ini rahasia. Dijaga. Maka itu harus dijaga. Tidak boleh dibicarakan. Walau hanya dengan sepatah dua patah kata. Walau hanya dengan memberikan isyarat. Tidak boleh. Harus dijaga. Karena perjanjian itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika orang kadang diberikan amanat, pak, ini perjanjian gak boleh beritahu kepada orang lain. Kata si bapak ini, oh siap. Kemudian dia tidak tahan. Dia katakan kepada yang lain lagi, ini hanya untuk kamu ya. Jangan dibicarakan kepada orang. Ini namanya enggak janji. Tidak menjaga rahasia. Di dalam surah Al-Isra ayat 34 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum beriman agar menepati apa yang merupakan janji mereka. Dan termasuk janji adalah menjaga rahasia. Baik. Sekarang kita membaca hadis yang ke-685. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Sa'id? Nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik, ya, Ibnu Sina. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asharrin nasi 'indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami, seorang lelaki menggauli istrinya dan si perempuan atau si istri melayani suaminya, kemudian lelaki tersebut mengabarkan rahasia yang ada pada istrinya kepada orang lain. Disinilah diharamkan, berdasarkan hadis ini, diharamkan menceritakan hubungan pergaulan tubuh kita dengan istri kita kepada khalayak ramai. Kepada apa? Khalayak ramai. Diharamkan. Walau dengan isyarat. Ya. Walau dengan bercanda. Haram hukumnya. Tidak boleh. Ya. Membicarakan hal-hal yang berkaitan di atas ranjang. Hubungan pergaulan suami istri. Haram. Kalau kecuali kalau ingin mendapatkan kedudukan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan ini termasuk dosa besar. Karena kenapa? Karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan laknat tertentu, dengan siksa tertentu, dengan murka, dan dengan keburukan pada hari kiamat. Itu dosa besar. Maka menceritakan hubungan kita dengan istri, ya, kepada orang lain, ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk tidak menjaga amanah, tidak menjaga rahasia. Nah, ini maksud dari hadis tersebut. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Faedah pertama dari hadis ini, hadis yang ke-685 adalah menyebarkan rahasia-rahasia persetubuhan termasuk dosa besar. Kalau menyebarkan rahasia dengan ucapan, dengan isyarat saja dosa besar, bagaimana kalau seandainya dia bikin film porno untuk dirinya? Disebarkan, dijual, bahkan dia mengambil, meraup keuntungan di situ. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah-tengah orang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah termasuk hak yang dimiliki secara bersamaan oleh pasangan suami istri adalah menjaga rahasia pasangannya. Saya ulangi, termasuk hak yang dimiliki oleh secara bersamaan oleh pasangan suami istri adalah menjaga rahasia pasangannya. Keburukan apapun, ya, jangan diceritakan. Buh, suami saya tuh kalau lagi tidur ngoroknya minta ampun. Itu gak usah diceritakan. Ini hak suami dan juga hak istri. Si suami cerita lagi kepada temannya, istri saya itu kalau lagi makan, subhanallah, ya, kayaknya tidak di, kayak tidak dikunyah, langsung ditelan. Ini nggak usah diceritakan kepada orang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hak. Dan saya ingin menyebutkan hak-hak lain yang dimiliki oleh pasangan suami istri secara bersamaan. Kalau tadi apa? Diharamkan untuk menyeritakan rahasia pasangannya. Ini hak secara bersamaan. Hak lain yang secara bersamaan juga adalah tenggang rasa sesama suami istri. Pasangan suami istri saling tenggang rasa. Kalau dilihat sang suami baru pulang dari kantornya, dari warungnya, dari macam-macam tempat kerjanya dalam keadaan sedih, kemudian kusam, sedih, gelisah, maka sang istri jangan ketawa ketiwi cengengesan. Apalagi sampai minta, ayo mas, kan janjinya kudu tamol mas. Orang lagi dapat kesel, subhanallah. Enggak ngelihat apalah, wajah saya sudah berot. Ya, subhanallah. Nah, begitu pula ketika sang suami datang melihat istrinya sedang capek, murung, kemudian mungkin sudah meler hidungnya saking kecapean kurang tidur, maka sang suami harus paham-paham tenggang rasa. Ini hak bersama yang kedua yang harus dimiliki oleh suami istri, yaitu saling tenggang rasa. Hak yang ketiga yang harus dimiliki oleh sesama pasangan suami istri, yaitu suka-suka memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jangan kesalahan-kesalahan yang telah lalu diungkit-ungkit. Karena ada istilah, wah pian tuh bagaikan boyang beciri sudah. Tidak usah diungkit. Ya, apalagi sudah berubah 180 derajat. Kalau seandainya kita masih tidak percaya terhadap pasangan kita, maka ini tidak benar. Ini namanya meremehkan suami atau meremehkan istri. Boyang berciri itu kartu yang sudah ada tandanya. Jadi si suami itu sifatnya itu. Kartu ada tandanya. Jadi sang istri kalau pergi ke sana ketahuan. Pasti gitu. Nah, itu namanya boyang berciri. Ya. Kartu yang sudah ada tandanya. Hak yang ketiga, sering-sering memaafkan. Sering-sering memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ini hak antara suami istri saling bersamaan. Jangan diungkit-ungkit. Pian juga pang 10 tahun yang lalu menjual rumah. Kisah 10 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit, subhanallah. Ya, jangan. Atau mencari-cari kesalahan, tidak suka memaafkan. Ya misalkan sang istri mungkin lagi enggak enak badan, masaknya seadanya, maka dimaafkan. Suka-suka memaafkan sang istri. Begitu pula sang suami. Misalkan sang istri pengennya, apalagi kalau pas lagi ngidam, pengennya apa gitu. Dia sudah berharap sang suami ketika datang ke rumah membawa apa yang dia minta. Ternyata sang suami sudah ke Banjar Barat, Banjar Timur, Banjar Selatan, Banjar Utara, enggak dapat. Ya dimaklumi, dimaklumi. Ya, dimaklumi. Ini namanya saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Sudah muter-muter, tidak dapat juga, ya dimaklumi. Ya sudah bah, kalau enggak dapat apa, mau diapakan lagi, selesai. Nah ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sang suami pernah menjanjikan, memang janji harus dibayar. Pernah menjanjikan sesuatu, nanti sore kita jalannya. Ternyata ada saja sesuatu yang dia tidak inginkan, dia tidak rencanakan, di luar dari rencana dia. Akhirnya janji tersebut tidak terlaksana. Langsung cemberut. Apa saja janjinya? Ya, langsung saja cemberut, tidak mau ngomong, tidak mau ini. Maka perhatikan Bapak Ibu, maafkan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "U'dzur li akhika 70 udzran." Kasih alasan kepada temanmu, kepada kawanmu, apalagi kawan seperjuangan suami istri. Ya. Kasih alasan kepada dia 70 alasan untuk kita bisa memaafkan dia. Oh, mungkin begini. Oh, mungkin karena ini. Oh, mungkin. Sampai kita bisa memaafkan. Sehingga selalu harmonis. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Aqamat ma'i ummu salihin 20 sana. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah." Ummu Salamah hidup bersamaku selama 20 tahun. Aku tidak pernah dengan beliau bercekcok walau dalam sebuah perkara. Subhanallah. Gimana itu bisa terjadi? Saling memaafkan dan saling melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Hak yang keberapa itu sudah? Yang ketiga, yang keempat, hak secara bersamaan pasangan suami istri, yaitu saling tolong-menolong dan nasihat-menasehati di dalam ketakwaan dan kebajikan. Tolong-menolong dan nasihat-menasehati dalam ketakwaan dan kebajikan. Dan ini adalah aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kalau misalkan sang suami setelah dinasihati, mungkin dapat nasihat di mana, siapa yang nasihati dia enggak tahu, yang penting datang-datang rumah membawa mushaf, ganal benar kurang mushafnya. Niatan ingin membaca Quran, maka sang istri diamkan aja, biarkan dia baca. Jangan diolok-olok, digembosi. Oma ai suara pian bagus juga ternyata. Jangan digembosi. Atau misalkan malam ini sang suami dengar kajian pentingnya sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Sidin sudah tekad pokoknya subuh kena harus berjamaah. Jam 2 bangun sini. Mandi pula ke masjid. Sekalinya tutup masjidnya. Kada pernah ke masjid. Sang istri jangan sampai menggembosi. Mau piannya hanya sekali mendengar bajunya sudah pindah kayak ustaz. Musurban segala macam. Biarkan aja. Anggap itu sudah lawas. Jangan istrinya menjadi setan dari manusia. Dan kita sudah sebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya ada setan dari manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna lisyayatin minal insi wal jin." Sesungguhnya setan itu ada dari manusia dan ada dari jin. Artinya akhlak manusia yang buruk. Ini istri-istri yang bersifat setan seperti itu. Tidak ingin suaminya baik, malah digembosi. Makanya kayak mau hendak ke masjid itu pada dulun-ulun. Masjid itu dibuka 3:30. Pian jam 2 datang ada pendapat. Jangan seperti itu, biarkan saja. Ya, dianggap itu biasa. Apalagi kalau seandainya sang suami dari sesuatu pernah mengerjakan kesalahan, kemudian dia bertobat, anggap bahwasanya dia sudah bertobat, tidak pernah mengerjakan kesalahan sama sekali. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tolong menolong dalam kebaikan. Contoh, Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau mempunyai anak dari suami yang kedua, yaitu Abu Talha. Talha ini atau anak beliau yang mereka berdua ini sakit. Abu Talha pergi bekerja dalam keadaan berpuasa. Sore kemudian di tengah hari sang anak meninggal. Ummu Sulaim bukan malah menelpon, "Bah, bulik, anak kita mati, bahai, bulik, la aziwa." Ya, kan sering seperti itu, kalah, istri kalah. Sering seperti itu. Akhirnya sang suami juga kalah, keluar dari kantornya atau warungnya dengan cepat-cepat tabrakan di jalan. Na'udzubillah, sering seperti itu. Coba jadi seorang istri yang tenang, yang bisa menenangkan suaminya, bukan malah mengkalapkan suaminya. Ini tolong-menolong dalam kebaikan. Ummu Sulaim melihat anaknya meninggal, sudah selesai, ini takdir Allah, dia mandikan, dia kafani, dia selimutkan seperti biasa. Suaminya datang pulang, dan ini disebutkan dalam kitab Sifatul Shofqoh, cerita ini. Suaminya datang pulang, kemudian disuguhi makan untuk berbuka puasa. Setelah disuguhi makan untuk berbuka puasa, sholat maghrib, setelah itu disuguhi makanan batin, dia berdandan untuk suaminya, mereka melakukan hubungan badan. Setelah puas lahir dan batin, baru dia bercerita kepada Abu Thalhah. Wahai Abu Thalhah. Ceritanya pun tidak langsung. Ceritanya tidak langsung. Abu Thalhah menangis. Abu Thalhah, apa pendapat engkau jika engkau diberikan pinjaman sesuatu dan oleh seseorang pinjaman tersebut diambil lagi oleh pemiliknya? Apakah kamu marah? Kata Abu Thalhah, kenapa saya marah, loh, itu pinjaman. Nah, anak kita, wahai Abu Thalhah, dan pada waktu berbuka tadi dia sudah bertanya kepada istrinya, saya ingin berbuka dengan anak saya. Kata si istri, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, anakmu lebih tenang dari sebelumnya. Lebih tenang dari sebelumnya. Kan benar, meninggal lebih tenang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya sakit, mungkin dia merasakan rasa sakit. Ini lebih tenang, tidak berdusta beliau. Ini istri yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu, pada ikhwah sekalian, setelah sudah kenyang lahir dan batin, dia baru mengatakan, Allah telah meminjamkan kepada kita anaknya, anak kita. Dan Allah mengambil pinjamannya sekehendak Allah. Abu Thalhah sudah dimukodimahi lahir batin, kemudian cara penyampaian yang luar biasa, beliau mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bisa menerima akhirnya. Kemudian besok paginya mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi, bahwasanya anak mereka meninggal. Rasulullah SAW tidak menanggapi cerita anak meninggal. Beliau menanggapi apa kata Rasulullah SAW. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam hubungan kalian tadi malam berdua. Ternyata Abu Thalhah memiliki anak-anak yang seluruhnya menjadi ulama-ulama Islam setelah itu. Ini akibat istri yang ta'awun alal birri wa taqwa, yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak mudah kalap, tidak mudah resah. Sedikit-sedikit suami langsung digelisahkan, langsung mati jalan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Sudah kan belum? Belum ya? Ya. Cerita satu lagi, tolong-menolong dalam kebaikan. Cerita Abu Dahdah dengan Ummu Dahdah. Ini juga diceritakan dalam kitab Sifatul Shofqoh. Abu Dahdah, beliau adalah seorang yang mempunyai kebun kurma yang sangat banyak. Kemudian kebun kurma tersebut, si yang memiliki Abu Dahdah, ada orang dari kaum muslim yang mempunyai rumah. Kebetulan rumahnya ini ada pohon yang menghalangi dia untuk melanjutkan membangun rumah. Ada pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemilik kurma, sudah berikan saja kepada yang punya rumah ini, kasihan kan terhalang tanahnya. Kata pemilik kurma, tidak, harus bayar. Dan tidak mau dijual. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap kecuali dengan harga yang sangat mahal, ini satu pohon kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menolong orang ini, membelikan pohon kurma ini dengan harga yang begitu mahal, baginya pohon kurma di surga. Abu Dahdah radhiyallahu anhu langsung tertarik penawaran. Dia jual seluruh kebun dia yang isinya pohon kurma. Yang di situ juga tinggal istrinya Ummu Dahdah. Dia jual, kata dia, wahai Rasulullah, saya sudah jual kebun kurma saya dengan satu pohon kurma. Dengan janjian saya akan mendapatkan satu pohon kurma di mana? Surga. Dan ini pintar, cerdas. Kalau pohon kurmanya di surga, berarti pemiliknya di mana? Di surga. Kemudian sudah terjual, Ummu Dahdah pulang ke kebun. Abu Dahdah pulang ke kebun. Memanggil Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah, ukhruji Fa inni qad bi'tuha bi nakhlatin fil jannah. Wahai Umud Dahdah, keluar engkau. Keluar dari rumah, keluar dari kebunmu. Ini bukan kebunmu sekarang. Aku sudah jual kebunmu ini, kebun kita ini, untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Lihat, Umud Dahdah. Sidin kada berpadah. Kenapa pian jual? Kita tinggal di mana? Kenapa ketanakan kena? Tidak. Umud Dahdah mengatakan apa? Rabihal bayi abad Dahdah. Rabihal bayi abad Dahdah. Wahai Abu Dahdah, wahai suamiku. Ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Surga. Luar biasa. Ah, begitulah istri semestinya saling tolong menolong dalam suami dan istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita kembali berkumpul setelah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Jadi kita ulangi tadi, salah satu faedah yang kita ambil dari hadis yang ke-685 adalah hak yang dimiliki secara bersamaan oleh suami dan istri. Hak yang dimiliki secara bersamaan oleh suami dan istri. Tadi kita sebutkan hak yang pertama sebagaimana dalam hadis adalah haramnya menyebarkan rahasia pasangan. Hak yang kedua yaitu apa? Hah? Saling tenggang rasa di antara pasangan. Sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Sedih sama sedih, senang sama senang. Yang ketiga yaitu apa? Hah? Suka memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Yang keempat, saling nasihat, menasihati di dalam ketakwaan. Baik. Dan ada hadis menarik, saling nasihat menasihati dalam ketakwaan, yaitu sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa shalla fa in abat nadha fi wajhihal ma." Artinya, ini Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam lalu dia sholat. Kemudian setelah dia sholat, dia membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak untuk bangun, dia percikan air ke muka istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa shallat fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Artinya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya lalu suaminya sholat. Jika suaminya enggan untuk bangun, dia percikan air ke wajah suaminya. Yang meriwayatkan siapa di sini? Abu Hurairah. Nah, pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau amalkan hadis itu. Dan ini contoh nyata kebiasaan para sahabat Nabi setelah mendapatkan ilmu, mengamalkannya. Ceritanya bagaimana kita tahu Abu Hurairah mengamalkan hadis ini? Yaitu ada seorang tabi'i yang bernama Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini mengatakan, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layalin." Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah selama 7 hari 7 malam. Oh, kalau sudah seminggu itu Pak, susah untuk berpura-pura. kalau bapak nginep di rumah saya sehari, mungkin saya bisa berpura-pura bangun malam, berpura-pura baca Quran, ya mudah untuk sehari. Tapi kalau 7 hari itu ketahuan belangnya sudah. Nah, Abu Utsman An-Najm mengatakan, aku bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila aslatan. Maka Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi menjadi malam selama 7 hari tersebut 3-3-3. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Selama 7 hari. Artinya memang itu kebiasaan mereka. Tidak dibuat-buat. Karena kalau bukan kebiasaan itu bisa dibuat-buat. Dan sangat mudah lapuk. Kalau bukan kebiasaan. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Kata Abu Utsman An-Nadi yang bermalam di rumah Abu Hurairah, Abu Hurairah dan istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga malam pertama beliau sholat, sepertiga malam kedua istrinya yang sholat, sepertiga malam ketiga pembantunya yang sholat. Persis gak dengan hadis yang beliau riwayatkan tadi? Persis. Itulah gaya hidup para sahabat sehingga mereka mencapai titel yang paling tinggi radhiyallahu anhu. Mengamalkan ilmu setelah mengilmuinya. Ya, nah ini para ikhwan, ini termasuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu hak yang secara bersamaan dimiliki oleh suami istri, yaitu tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang ke-685 kita bisa ambil pelajaran bahwa kita seorang suami diharamkan untuk menyebarkan rahasia istri. Begitu juga sebaliknya. Istri diharamkan untuk menyebarkan rahasia suami. Dan menyebarkan rahasia pasangan dosa besar. Ya, catat itu baik-baik. Menyebarkan rahasia pasangan dosa besar. Ada beberapa hadis yang menunjang akan hal ini juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Asma bintu Yazid, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam war rijalu wan nisa'u qu'ud. Artinya, pernah Asma bintu Yazid di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu laki-laki dan perempuan saling duduk-duduk. Artinya, di sini perempuan, di sana laki-laki sambil duduk-duduk di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli." Mungkin ada seorang lelaki, seorang suami yang menceritakan apa yang dia lakukan kepada istrinya. Wala'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Dan mungkin seorang istri menceritakan apa yang telah dia lakukan bersama suaminya, yaitu dalam perihal pergaulan badan. Fa'arammal qawm. Maka orang-orang yang duduk-duduk tadi menjadi ricuh dan gaduh. Berarti enggak boleh dong. Wah, pokoknya ricuh dan gaduh. Faqultu, maka Asma bintu Yazid berkata, "I wallahi ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, demi Allah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alu." Benar. Para perempuan tersebut benar-benar menceritakan tentang suami-suami mereka di ranjang-ranjangnya. Suami juga menceritakan tentang istri-istri mereka di ranjang-ranjangnya. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, "Fala taf'alu, jangan kalian kerjakan hal itu. Fa inna ma dzaaka matsalu syaitan yalqiya syaitana fi tariqin fa ghasya wan nas yanzurun." Lihat perumpamaan yang sangat buruk. Seorang suami yang menceritakan apa yang dilakukan terhadap istrinya dan istri menceritakan apa yang dilakukan terhadap suaminya di atas ranjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian lakukan itu." Yang seperti itu perumpamaannya adalah setan lelaki bertemu dengan setan perempuan, lalu mereka berhubungan di tengah jalan dan orang-orang pada lihat. Itu perumpamaannya. Makanya ini dosa besar. Hati-hati, jangan walau dengan isyarat, walau dalam keadaan bercanda. Sering kan kita dengar kalau bercanda menceritakan isyarat hubungan, misalkan, "Wah, merdeka banget tadi malam." Mengisyarat kok. Kalau tujuannya ke sana, hati-hati. Tidak boleh menceritakan. walau secuil pun. Ini yang disebut menjaga rahasia. Tidak boleh, ya, menjaga apa rahasia tersebut diutarakan kepada orang lain. Baik, hadis selanjutnya hadis yang begitu panjang, juga hadis selanjutnya adalah hadis yang panjang, kita cukupkan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Ya, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Ustaz telah menyampaikan tentang La ilaha illallah. Saya ingin mengkaitkan juga dengan hadis. Mudah-mudahan tidak salah hadisnya. Pertanyaan saya mungkin apakah asbabul wurudnya atau kiatnya. Hadisnya kalau tidak salah berbunyi, man kana akhiri kalamihi La ilaha illallah dakharal bujana. Dalam istilah Banjar itu kan kita ingin berupaya menghindari tua-tua lagi, semakin tua menjadi. Nah, tentunya kalau makna hadis tadi kan bagaimana di akhir hayat kita nanti mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas. Ya, apakah apa pertanyaan saya bagaimana apa sebabul wurudnya kah ataukah kiat-kiatnya sehingga di akhir hayat kita itu mampu menghadapi lahir rabb itu dengan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Atas jawaban Ustaz, terima kasih. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan mayat-mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Mayat di sini adalah orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga. Nah, ini perhatikan para ikhwah sekalian, jangan terlalu boleh kita berbangga dengan hadis ini, tapi jangan tertipu dengan hadis ini sehingga meremehkan amal. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dan dijamin masuk surga adalah orang yang benar-benar mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Bukan sembarangan. Ya? Bukan sembarangan tanpa konsekuensi. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia apabila terakhir perkataannya ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga, harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia beribadah hanya semata murni karena Allah. Konsekuensinya adalah dia tidak mensyirikkan Allah. Konsekuensinya adalah dia tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka beliau bertanya tadi, apa kiat agar orang ketika di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawabannya? Adalah dia akan mendapatkan itu apabila di dalam hidupnya senantiasa tidak lepas dari konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Dia akan mendapatkan ucapan la ilaha illallah di akhir hayatnya ketika selama hidupnya tidak lepas dari mengerjakan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Ya. Tidak akan mungkin orang yang mempunyai kesalahan dalam la ilaha illallah melakukan kesyirikan kah, riya kah, sum'ah kah, ujub kah, dia dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Orang yang bisa mengucapkan konsekuensi la ilaha illallah adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ustaz. Tentang iman, Ustaz. Jadi iman yang paling terendah tadi saya dengar penjelasan Ustaz masalah yang menghalangi yang di jalan. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana dengan polisi-polisi tidur yang sedang dibuat-buat orang di jalan itu, Ustaz? Ya. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang berlebihan ini pakai edah, Pak ya, dalam agama dan dalam hidup prinsip Islam. sesuatu yang berlebihan pasti tercela dalam Islam. Jika itu satu atau dua untuk menahan lajunya orang-orang yang laju dan itu pun juga kesalahan, maka tidak mengapa. Tetapi ketika itu setiap satu meter, setiap dua meter akan mengganggu kaum muslim jalan. Ini bukan menghalau gangguan, malah mengadakan gangguan di jalan. Ini kaedahnya, Pak, adalah setiap yang berlebih-lebihan tercela dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian celaka gara-gara sifat terlalu berlebihan dalam apapun, bahkan dalam ibadah. Tidak boleh. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar, berlebih-lebihan. Para ulama bersepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Para ulama bersepakat, jika nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, gara-gara terlalu berlebihan, haram hukumnya. Makanya pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau pernah jalan di sebuah tempat. Orang di situ minum-minum. Dibiarkan saja. Minum khamr. Dibiarkan oleh beliau. Beliau lewati saja, tidak digubris. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau biarkan orang yang sedang minum khamr? Kenapa engkau tidak cegah, larang, amar ma'ruf nahi mungkar di situ? Maka kata beliau, kalau saya larang, dia akan membunuh kaum muslim yang ada di sekitarnya. Mana yang lebih parah? Membunuh. Kaum muslim yang tidak berdosa dibunuh. Maka dibiarkan, nanti pada kesempatan yang lain kita bisa menasihati. Nah, itu kaidah dalam beragama. Sikap terlalu berlebih-lebihan apapun itu dalam perihal akidah, ibadah, akidah yang terlalu berlebih-lebihan. Saya ingin contoh siapa? Akidah siapa? Terlalu berlebih-lebihan dalam perihal ketuhanan. Orang Khawarij terlalu berlebih-lebihan membesarkan dosa, sehingga setiap dosa besar menjadikan orang kafir. Yang lain, orang-orang sufi terlalu berlebihan dalam amalan zikir, sehingga mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang lain, jangan itu. Agama lain, agama Nasrani, terlalu berlebihan dalam memuja Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kaum Yahudi terlalu berlebihan mencela Nabi Isa. Dikatakan Nabi Isa adalah anak hasil zina. Dan subhanallah, ya, agama Islam senantiasa selalu di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa selalu di pertengahan antara kelompok-kelompok sesat. Itu seperti itu selalu. Maka jawabannya adalah, jangan terlalu berlebihan. Boleh meletakkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Untuk mencegah orang tidak laju, orang tidak kencang-kencang, karena bukan di sirkuit balapan, boleh. Tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Padahal itu pun sepertinya sudah ada aturannya. Dalam pekerjaan umum dan dinas pekerjaan umum, ada peraturannya. Tidak asal meletakkan sebenarnya. Ada peraturan. Nah, ini pada. Jadi intinya tidak boleh berlebih-lebihan. Wallahu'ala. Nah, silakan ya. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan tadi juga, sebagian kaum muslimin yang ada walimat lurus di rumah itu bikin tenda di jalanan raya, apakah itu juga mengganggu pejalan yang lainnya? Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tadi Asma bin Yazid itu kan bercerita lagi bini. Kalau yang bercerita bininya aja, Bang, apakah termasuk berjinah seperti setan di jalanan? Makasih. Iya. Yang pertama tentang orang yang mengadakan hajatan perkawinan, walimatul urus ataupun akad nikah di yang memakai jalan kaum muslim, maka semestinya harus saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Ya. Artinya apa? Itu adalah sebuah acara yang diperbolehkan oleh syariat. Kaum muslim harus memberikan lapangan dada untuk saudaranya yang sedang mempunyai hajatan. Tetapi itu pun jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, dalam artian jangan terlalu lama. Ya. Karena mungkin mobil mau lewat, mungkin sesuatu mau lewat. Tapi pada saat acara hari sehari atau satu hari setengah, silakan, tidak mengapa. Karena ini tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Kemudian, tetapi perlu juga diperhatikan, jangan sampai ini termasuk membuat kegaduhan. Itu termasuk daripada tanda tidak beriman, membuat kegaduhan. Dan saya akan ceritakan nanti beberapa kesalahan seputar perkawinan dan walimatul urus. Di antaranya adalah sudah perkawinannya di dalam kampung, di samping-sampingnya rumah yang begitu padat, ya. Kemudian mengadakan orkes kenal benar. Kakek nenek tidak bisa tidur, anak-anak bayi terganggu, ya. Maka ini termasuk penggangguan terhadap kaum muslim. Dan hati-hati, tidak diperbolehkan mengganggu kaum muslim, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang hadis Asma bintu Yazid yang tadi dipermisalkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang istri saja kalau menceritakan rahasia suaminya, maka sesuatu yang jelas jangan diperjelas menjadi tidak jelas nanti. Rasulullah SAW di situ menyebutkan imma laki-laki yang menceritakan istrinya atau perempuan yang menceritakan suaminya. Tidak mesti harus dua-duanya. Tidak ada kelaziman dalam cerita itu dua-duanya. Tetapi di situ terdapat larangan baik untuk suami ataupun istri. Maka perumpamaannya itu baik suami yang menceritakan istrinya, dia akan diumpamakan oleh Rasulullah seperti seorang yang menceritakan, seorang setan bertemu setan yang lain, dia bergaul di tengah orang banyak, dilihat oleh orang banyak. Atau kebalikannya, sang suami menceritakan tentang istrinya, dia adalah seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan, bergaul di tengah jalan, dilihat oleh orang banyak. Tidak ada ketergantungan dalam hadis tersebut, harus dua-duanya, tidak. Wallahu a'lam. Nah, ya. Mengenai ayat awal wal birri wa taqwa dalam awal ayat Bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan kaum muslimin pada saat ini, banyak sekali yang membangun masjid di jalan-jalan dan diminta-minta. Nah, setelah masjid itu selesai, masjid itu jarang dipakai untuk sholat. Terkadang orang-orang safar aja yang lewat mampu sholat. Seperti apa? Iya, bagus pertanyaannya Pak. Bagaimanapun masjid, seberapapun yang kita sumbangkan untuk masjid, jika memang digunakan uangnya untuk keperluan membangun masjid, akan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitah banallahu lahu baitan fil jannah. Subhanallah, luar biasa memang orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, membangun masjid karena Allah, walaupun sekecil, lebih kecil dari sangkar burung, angkreman burung. Bapak tahu kalau burung itu lagi ngangkremin telurnya, nah sebesar itu. Atau lebih kecil dari itu, Allah akan buatkan, bangunkan sebuah rumah dia di surga. Kalau seandainya sekecil itu sebuah rumah, bagaimana kalau yang besar? Bagaimana kalau satu masjid dia bikin? Bagaimana kalau 3/4 masjidnya dari uang dia? Subhanallah. Ya. Saya pengen Pak seperti itu. Diluaskan rezekinya, tapi untuk kebaikan hartanya. Subhanallah. Itu tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Bersyukurlah Anda yang ketika diluaskan rezekinya, sadar ini uang untuk seperti ini. Ini uang untuk seperti ini. Ya. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza massahul khairu manu'a. Jika manusia mendapatkan kebaikan, harta yang ada pada dia adalah manu'a. Yaitu menahan hartanya, menahan untuk diberikan kepada orang lain. Maka dan ini salah satu yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha kariha lakum salatan. Allah membenci bagi kalian 3 hal. Qila wa qala, desas-desus. Katanya ustaz nikah lagi. Katanya begini. katanya begini, desas-desus. Wa idha'atul mal, dan apa namanya? Membuang-buang harta. Wa man'an wa hatim. Ini sikap yang ketiga, man'an wa hatim. Artinya apa? Kalau dimintai ditahan. Tapi kalau memberi, kalau diberi sih. Sukanya diberi tapi tidak suka memberi. Ini namanya man'an wa hatim. Ya, jangan kasih nama anak man'an wa hatim. Dapat dari mana ya? Dapat dari hadis, ternyata yang dibenci oleh Allah. Subhanallah. Man'an wa hatim. Ya. Ini banyak. Karena sekarang lagi model nama yang belum pernah dinamai oleh manusia sejagat. Nah, jadi seperti itu ya, Pak. Kalau seandainya seseorang sudah nyumbang di situ, dibangun masjid, maka bagaimanapun dia akan dapat itu. Dapat pahalanya. Nah. Silakan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Ya, pakai mic, Pak. Kalau boleh lengkap aja, Pak. Ya. Boleh kan? Silakan, Pak. Ini tadi terus habis yang Abu Talha masalah. Iya, bagus, bagus pelengkapnya. Saya belum dapatkan ini. Bahwasanya orang yang sudah bergaul tadi malam, salah satu sebabnya itu keluar adalah, hadis itu keluar kata beliau adalah, orang yang bergaul tadi malam, kalau dia tadi malam bergaul, dia tidak boleh untuk menghadiri pemakaman. Iya, pemakaman, penguburan sampai liang lahat. Itu ada hadis sahih. Ya, dan salah satu asbabul wurud, sebab datangnya hadis tersebut, cerita tadi Ummu Sulaim dengan Abu Talha tadi. Bagus, Pak, jazakallahu khair. Saya belum pernah dapat itu. Ya. Sebab terjadinya hadis tersebut adalah karena bahwasanya Abu Talha dan Ummu Sulaim terjadi pada mereka berdua kejadian seperti itu. Dan sebab hadis yang mengeluarkan dilarangnya seorang yang berjima tadi malam, ya, besok harinya dia dilarang untuk menguburkan mayat. Wallahu a'lam. Nah, bagus. Tafadhal. Yang lain? Tentang menjaga rahasia supaya amanah. Menjaga apa, Pak? Amanah. Amanah, ya. Apakah itu termasuk juga dalam, terkadang kita dalam hubungan pada dalam suami istri terbuka, katakan kita mendapat amanah dari orang tua ini dirahasiakan, apakah termasuk juga dengan istri kita ya, sendiri? Bagus, Pak. Bahkan sampai istri, jika kita mendapatkan amanah dari orang lain untuk dirahasiakan, tidak boleh diceritakan kepada istri. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah suatu saat Anas bin Malik terlambat datang ke rumah ibunya, yaitu Ummu Sulaim tadi. Kemudian ibunya sudah nunggu lama. Kata Anas bin Malik, aku tadi mendapatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan ufsi ma asarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak akan membeberkan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya mendukung, jangan kamu pernah beberkan rahasia yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ini meskipun orang terdekat tidak boleh. Namanya rahasia, rahasia. Karena ketika bapak ceritakan meskipun kepada istri, tidak menjamin istri akan menceritakan kepada, ini rahasia ya, jangan cerita. Yang satu lagi, ini rahasia ya, jangan cerita. Rahasia umum jadinya. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun dengan istri, karena itu rahasia. Saya pernah sampai sekarang masih rahasia tersebut masih tersimpan rapi. Bahwasanya ada orang yang memberikan rahasia kepada keluarga saya. Dia bilang kepada saya, tidak boleh, ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Ya sudah, kalau rahasia sudah selesai. Itulah rahasia. Kalau seandainya diberitahukan, bukan rahasia lagi namanya. Ya, jadi rahasia umum nanti. Nah, Cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Nah, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa. Dan saya umumkan besok Jumat tetap seperti biasa kajian tafsir As-Sa'di, kemudian jam 10 kajian fikih, doa dan zikir siapa yang ingin mengikutinya. Wallahu alam, sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.